صلي على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bersolawat ya Ustadz ya. Masih diberi kesehatan, yang penting sehat iman, lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa setia Titian Kobo yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali kesikiran di pagi hari ini kembali menjumpai Anda di Titian Kobo. Dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang istinja atau bersuci. Dan ini pasti dilakukan oleh kita sebagai umat muslim ya. Dan kita akan membahasnya dengan Ustadz Aswan Faisal yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya, dan dikelilingi oleh merah putih ibu-ibu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sama saya seragam. Padahal nggak janjian ya bu ya. Ini dari Majelis Taklim mana bu? Baitussalam di masjid, Baitussalam di Limun, Pondok Kelapa Jakarta Timur. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya baik Ustaz, pengertian istinja itu apa artinya Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan lupa untuk membaca salawat pada setiap kesempatan kita mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketika kita berbicara tentang istinja, pasti istinja ini identik dengan sesuatu yang harus diistinjakan. Artinya, istinja ini kan kalau secara bahasa yang singkat saja, yaitu membersihkan atau memotong, ya, di tempat jalannya keluar, di tempat jalan keluar daripada kotoran. Nah, itu istinja. Namun, istinja ini di dalam perilaku istinja yang menjadi subjeknya adalah kita sebagai pelaku. Melakukan istinja itu untuk membersihkan satu yang namanya kotoran. Ya, kotoran atau najis yang kita lebih kenal secara syar'i disebutkan adalah mustaqdarun tamna'u sihhatash shalah. Artinya segala kotoran yang menghalangi sahnya salat. Berarti ketika kita sebagai manusia yang memproduksi kotoran, manusia itu produsen kotoran loh, ya. Kotoran manusia ada di mana-mana. Ada di situ, ada di sana. Di sini ada enggak, Bu? Ada. Di sini? Ada. Di sini? Di lipetan ini? Di lipetan ini? Ternyata manusia itu sumbernya kotoran. Nah, namun kotoran ini terbagi atau kita sebutkan sebagai najis, itu terbagi pada najis yang tidak terlalu berat ya, atau najis yang lebih kepada yang berat. Itulah kenapa kita sebagai orang beriman wajib untuk melaksanakan sholat. Orang beriman wajib melaksanakan sholat. Nah, ketika kita bicara tentang sholat, pasti ada syarat sahnya sholat. Termasuk di dalamnya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau hadas kecil, insya Allah kita bisa selesaikan dengan berwudu. Tapi kalau hadas besar, pasti ada proses khusus. Setelah bersih dari hadas itu, baru kita berwudu. Jadi itu secara secara penjelasan singkat tentang istinja. Nah, kalau misalnya kita berwudu pasti identik juga dengan air ya, harus ada air ya, pasti, ya. Pasti. Kalau misalnya di satu wilayah memang kita tidak menemukan air sama sekali, ada salah satu alternatifnya ada ya, bertayamum gitu Ustadz ya. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya kita memang niatnya pengen berwudu gitu Ustadz, tapi dengan tayamum. Nah, seberapa sih artinya tayamum itu untuk menggantikan wudu Ustadz? Baik. Di dalam ketika kita bicara tentang tayamum, ini lebih kepada batasan daripada wudu itu sendiri. Artinya tayamum ini tadinya tidak dikenal. Yang dikenal adalah berwudu dengan air. Namun pada kondisi tertentu, tempat tertentu. Jadi yang disebut dalam istilah fikih disebut sebagai sifat yang bersifat daruroh atau darurat. Yang bersifat darurat. Namun darurat itu pun dibagi dua. Darurat secara badani dan darurat secara makani. Kalau yang dimaksud dengan darurat atau darurat secara badani itu artinya mungkin ada organ atau bagian tubuh kita yang tidak boleh terkena air. Padahal air banyak untuk berwudu, tapi saat itu kita sedang sakit. Mungkin ada luka. Ada luka yang tidak boleh terkena air. Kalau iya, terkena air akan mengancam jiwanya. Iya. Nah, maka diperbolehkan dia bertayamum sebagai pengganti wudu. Atau dalam darurat yang kedua adalah darurat makan. Darurat makan itu tempat di mana pada tempat itu, wilayah itu, daerah itu tidak ditemukan air. Nah, ketika tidak ditemukan air, maka diperbolehkan mengganti wudu dengan air ini, yaitu dengan tayamum. Nah, jadi tayamum ini adalah sebenarnya tidak dikenal. Namun ketika kita dihadapkan pada dua hal yang tadi, maka ada rukhsah di dalam Islam yang tidak mau mempersulit umatnya, maka ada yang namanya tayamum sebagai pengganti daripada berwudu dengan air. Ini gak ada alasan ya, gak ada air kita jadi gak sholat. Iya, tidak ada alasan, tidak ada air, namun kita tidak sholat. Namun ingat, ketika kita bertayamum juga untuk ketika kita bicara dengan darurat makani tempat, itu pun kalau sudah tidak ada air sama sekali. Tapi kalau sudah ditemukan air, wajib. Ya, jangan main sama pasir melulu atau jangan main dengan debu terus ya. Dengan debu jangan. Jadi harus dengan air kalau memang sudah ditemukan air, insyaallah. Baik, karena memang sesungguhnya Allah itu memudahkan hamba-hambanya untuk selalu ibadah ya Ustaz ya. Betul, kadang betul. Kita suka istilahnya ngakal-ngakali supaya gak sholat, kitanya berarti betul. Males ya. Berarti kita sendirilah yang mempersulit. Iya benar. Manusia itu dikenal dengan makhluk yang senang mempersulit dirinya untuk mendapatkan satu keringanan. Iya, betul. Padahal keringanan itu tidak akan didapat kecuali memang betul-betul secara jujur ada yang menghalangi dirinya untuk melakukan hal itu. Iya, ya? Baik. Iya. Nanti kita akan lanjutkan Ustadz ya. Baik. Ibu ada yang mau bertanya Ibu? Iya, disimpan dulu pertanyaannya karena kita akan break ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Siti Yang Kolbu akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Insyaallah. Iya, kembali lagi di Titik Yang Kolbu pemirsa dan bagian yang baru saja bergabung bersama kami. Tema kali ini adalah kita membahas tentang bersuci atau istinja. Kalau tadi di awal Ustaz Aswa sudah memberikan pengertian mengenai jikalau kita tidak ada air, kita bisa bertayamum gitu karena niatnya ingin bersuci. Nah, kalau misalnya Ustaz memang benar-benar nih enggak ada air gitu ya, terus enggak ada debu. Kalau misalnya kita ke suatu daerah atau ke suatu ke luar negeri ya, banyakkan tuh di kamar mandinya ataupun di toiletnya tidak ada air dalamnya gitu, hanya menggunakan tisu. Baik. Nah, boleh apa enggak tuh? Baik. Berarti kita bicara tentang istinja dengan tisu. Betul. Baik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah mendeskripsikan satu gambaran tentang apa beristinja dengan batu kalau tidak ditemukan air. Namun dari petunjuk Rasulullah, batu itu harus mempunyai sudut, ada ujungnya. Misalkan batu kalau ada sudutnya, maaf ya, ketika dipakai itu sudutnya cenderung membersihkan ketika gosok. Oh iya iya. Tapi maaf, menurut para alim ulama, ketika menggosoknya pun jangan bulak balik ya. Itu namanya nguras daki kayaknya. Pertama itu. Yang kedua, kalau balik lagi, kotoran yang sudah nyangkut kembali lagi. Sama aja bohong. Sama aja bohong. Jadi dianjurkan menurut petunjuk Rasulullah itu dengan 3 buah batu yang punya sudut. Ya. Jadi batu itu cenderung bisa membersihkan. Tuh, jadi dibersihkan. Namun mohon maaf, menurut para alim ulama, dan prosesinya itu adalah dengan 1 kali jalan ketika dibersihkan. Tidak boleh bolak-balik atau 2 kali putaran. Ya, barang yang harus dipakai itu adalah barang yang betul-betul batunya, batu yang betul-betul suci. Ada yang bertanya, bagaimana dengan kotoran binatang yang sudah mengeras? Tidak boleh. Karena yang boleh menggantikan air untuk istinja adalah batu yang suci. Jadi sesuatu yang, sesuatu benda itu pun suci. Ini dalam fikih disebut al-istijmar. Istijmar itu adalah istinja, ya, membersihkan kotoran, hadas besar khususnya, itu dengan pengganti air yang bernama batu menurut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membersihkannya seperti apa Ustaz? Bisa dicontohkan enggak? Dengan yang tadi. Cuma gini aja. Gitu. Gini ya. Huh? Terus sudut-sudutnya itu dimanfaatkan. Setelah itu ganti batunya dengan batu yang lain. Tuh. Jadi tolong ya, dalam memprosesnya pun harus hati-hati, dan wabil khusus di tempat keluarnya kotoran atau di sekitar situ. Pertanyaannya, Ustadz, setelah saya pakai batu, misalnya ya, setelah saya pakai batu, saya jalan, ada ketemu air, ya, saya mau sholat, bagaimana Ustadz? Apa saya sholat saja? Tidak. Istijmar atau membersihkan kotoran dengan batu itu adalah bersifat darurat. Iya. Jangan suka membersihkan tempat keluar kotoran yang ada pada tubuh kita terbiasa dengan batu, sakit. Ledes nanti ibu-ibu. Ya. Makanya itu bukan pilihan sebenarnya, iya. Dengan batu itu adalah pilihan terakhir kalau tidak ada air. Nah, kemudian ketika bertemu dengan air, sebagai penyempurna, bersihkan dengan air. Itu yang harus kita pahami dalam arti istijmar seperti ini. Nah, mengenai tadi kertas tisu ya, atau toilet, kertas tisu toilet itu berkenaan dengan sebuah hadis Rasul disebut waraqatun layyin, atau dengan daun-daunan, kalau tidak ada batu dengan daun-daunan, namun daun juga daun yang lembut, yang lunak, daunnya lembut. Kan suka ada daun tapi suka ada bulu-bulu yang tajam gitu ya. Gak enak banget. Coba bayangkan seandainya kita gosok pada, oh itu durinya menempel semua. Apa jadinya? Nah itu dikhawatirkan ya, iya. Jadi dengan cara itu, nah itulah dikiaskan oleh para alim ulama, kertas tisu dengan daun. Gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Berarti boleh ya Ustaz ya? Boleh, silakan. Iya, baik. Ya, ada yang mau bertanya Bu, masalah tisu dan daun? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Din Musni dari Masjid Taklim Baitussalam di Limun. Saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Bagaimana bila kita sudah berwudu namun baju saya terdapat kotoran bekas makanan? Apa yang harus saya lakukan? Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan bekas kotoran? Nah, jawabannya apa? Pertanyaannya itu adalah kotoran makanan. Ya, kotoran makanan itu selama makanannya tidak mengandung najis, maka dia tidak menjadi najis. Atau ketumpahan minuman, misalkan kita pakai kain yang ketumpahan teh manis, itu boleh dipakai sholat. Ya, tapi ketumpahannya jangan sampai basah sekali, kalau dipakai sholat nanti dikerumuni semut, ya jangan. Jadi kotoran itu sendiri kan terbagi beberapa, nah termasuk kotoran ya, atau kita sebutkan sebagai makanan. Makanan itu kan ada yang suci bisa dimakan tapi tidak mensucikan, termasuk air. Ada air suci tapi tidak mensucikan, termasuk teh manis. Ya, yang suci mensucikan itu seperti air mineral. Nah, itu air yang bisa dipakai untuk berwudu atau mensucikan. Namun seperti teh manis atau makanan-makanan lain, itu suci makanan, bisa dimakan tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, hal itu apabila terkena pakaian bisa dipakai sholat, tapi kelihatan gitu loh, ya kurang apa gitu, itu saja masalahnya. Karena kadang sih juga kalau misalnya ada kutupan dikit gitu, meskipun apa, suka gak enak gitu ya Ustaz. Karena betul, kan kita emang pengen bersuci gitu ya. Betul. Emang benar-benar kita menghadap Allah dalam keadaan suci, insya Allah luar dalam kita gitu. Termasuk kalau misalkan ibu-ibu nih yang menstruasi. Iya. Ketika ibu menstruasi suka tertinggal di kain sholat atau kain yang dipakai untuk sholat, itu adalah bekas menstruasi. Rasul pernah bersabda kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ketika Aisyah bertanya tentang ada bekas menstruasi pada kain sholat saya Rasulullah, apa kata Rasul? Keriklah dengan kukumu, dikerik. Tapi dengan catatan, ketika dikerik meninggalkan bekas atau tidak? Kalau meninggalkan bekas maka wajib dicuci. Tapi kalau tidak meninggalkan bekas, tidak apa-apa. Jadi kita harus melihat dulu zat yang menempel pada pakaian sholat kita itu seperti apa. Ada termasuk dalamnya adalah madzi, mani, ya, dengan air seni. Kalau air seni itu najis, madzi juga najis. Tapi yang tidak najis itu sperma atau mani. Nah itu pernah dalam hadis juga disebutkan hanya dikerik saja, gitu. Jadi betul-betul ini harus diperhatikan apa sebenarnya yang menempel pada pakaian sholat kita, nanti akan beridentik dengan sahnya sholat. Gitu, ya. Baik. Ya, ibu mau bertanya lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nani Siswoto dari Masjid Taklim Masjid Raya Baitussalam ingin menanyakan kepada Ustaz. Begini Ustaz, kenapa tidak dibenarkan melakukan istinja dengan tangan kanan? Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis Rasulullah bahwa tangan kanan itu untuk mengusap wajah, tangan kiri untuk membersihkan alat kelaminmu. Ini yang harus kita tekankan. Jadi ketika kita beristinja, tolong jangan pakai tangan kanan, usahakan pakai tangan kiri. Membersihkan kotoran yang ada pada lubang kotoran kita itu dengan tangan kiri, karena tangan kanan itu lebih mulia daripada tangan kiri. Termasuk ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita dianjurkan untuk memulai masuk dalam masjid dengan kaki kanan, karena masjid tempat yang mulia. Maka tangan kanan pun itu Rasul memberikan satu gambaran bahwa tangan kanan adalah tangan yang mulia. Kita menghormati seseorang dengan tangan kanan, ya. Kita memberikan sesuatu kepada anak, tidak mungkin kita berikan contoh dengan tangan kiri. Biarpun kita punya yang kidal, apa ada teman-teman kita, saudara kita yang kidal, tetap ketika kita mencontohkan pada orang lain, usahakan jangan pakai kiri, pakai kanan. Ya, bukan berarti kita Islam tidak mau memahami penderitaannya, tidak. Tapi ada satu hikmah, ada satu pelajaran pada tangan kanan. Itulah kenapa tangan kanan lebih dimuliakan. Sudah jelas Bu? Iya, baik. Nah Ustaz, baik lagi nih, saya masih penasaran. Katanya kok misalnya najis itu air pipis ya gitu ya. Nah saya punya anak kan kebetulan masih balita kan Ustaz, masih di bawah 5 tahun gitu. Ada yang bilang kalau misalnya belum setahun gak apa-apa, kena misalnya keompolan gitu, nggak apa-apa nggak bersuci gitu langsung sholat. Ada yang bilang 2 tahun ke atas ompolan itu udah najis gitu. Yang mana yang benar Ustaz? Berkenaan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaknya para ibu menyusui anaknya itu dalam 2 tahun secara sempurna, ya. Liman arada ayyutim marradha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Nah, di dalam fikih dijelaskan juga bahwa ketika anak itu berumur di bawah 2 tahun, saat itu dia belum makan apa-apa dari makanan dunia ini. Yang dia makan, yang dia minum hanya dari air susu ibunya. Nah, ulama menetapkan sedemikian, kalau masih umur sekian, ya, sedemikian umurnya itu hanya dicepreti air saja. Nah, kalau sudah di atas itu, maka sudah seperti apa layaknya dibersihkan, ya. Bagaimana dengan kotoran, dengan apa pipis di tempat tidur, tapi pipisnya sudah kering, tidak terlalu bau, terus saya pakai kain sorat, pakai mukena duduk di atas itu, tidak apa-apa, selama itu kering. Karena nggak nempel ya Ustaz, ya. Tapi kalau kain kita basah habis dzikir lama, baca Quran lama, ininya basah, terus kita duduk di atas itu, maka menempellah basah kita dengan air kencing yang kering. Baik. Maka wajib kita mengganti kain kita. Iya. Ya? Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi? Iya, nanti kita break dulu ya Bu ya. Kita istirahat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kobu akan kembali dengan pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Tetap bersama kami. Insya Allah. Kita beristinja atau mensucikan diri adalah salah satu syarat utama kita untuk beribadah menghadap Allah, agar setiap ibadah kita diterima oleh Allah ya, mendapatkan ridha Allah gitu. Karena risi juga ya Ustaz ya, kalau misalnya kita dalam keadaan kotor ingin bertemu yang Maha Suci. Betul. Dalam keadaan kotor kayaknya apa ya kata Allah, kamu tuh gimana sih, udah saya hidupkan gitu. Dulu dalam suci, sekarang kotor, memandap saya kotor lagi istilahnya gitu ya Ustaz ya. Baik, kalau tadi kita bicara mengenai seputar air ataupun wudu. Nah sekarang bagaimana dengan mandi wajib Ustaz? Baik. Mandi wajib itu adalah mandi yang kita anggap sebagai mandi secara keseluruhan, ya, dengan keramas ya. Di dalam hadis itu ketika keramas juga tolong sampai kepada akar-akar rambut. Iya, kulit ya, kulit kepala. Sampai kepada akar-akar rambut supaya basah. Nah, ketika kita mandi besar seperti ini pun dimulai dengan yang kanan. Ya, kalau Rasul itu petunjuknya adalah 3 kali 3 kali dimulai dari yang kanan. Ada perempuan, ya Rasulullah rambutku ini keras, ujungnya keras gitu loh, Bapak menggumpal keras, bagaimana, apa perlu diurai? Urai, susah diurai. Kata Rasul, enggak usah, engkau tuangkan air saja sampai dia menyerap ke dalam. Jadi tidak rumit sebenarnya. Nah, mandi wajib ini atau mandi besar ya, adalah mandi selain kita kepada akar-akar, kita pun harus meratakan kepada seluruh tubuh kita. Ujung rambut ke ujung kaki Ustaz. Iya, harus. Dan tolong pemirsa serta yang hadir di tempat ini, perhatikan pada lipatan-lipatan kulit atau di ujung-ujung kuku. Karena ada sebuah hadis menyebutkan ada seorang dibakar api neraka cuma dibakar ujungnya saja. Kenapa kok seperti itu? Ketika dia mandi besar, dia tidak mengenakan air ke ujungnya, ke sudut-sudutnya. Jadi tolong lipatan-lipatan ya, yakinkan. Malah kalau ibu saya dulu ngajarin saya, ketika kau mandi, ayo diangkat kakimu begini. Biar supaya supaya bersih semua. Itu orang tua kita seperti itu mengajarkan sedemikian. Hati-hati pada sudut-sudut. Ajarkan kepada anak-anak kita cara mandi besar. Jangan sampai ada sudut-sudut dia tidak mandi, tempat itu tidak terkena air. Ya. Nah, yang diwajibkan mandi besar kan salah satunya mungkin diantaranya adalah setelah berhubungan suami istri. Betul. Setelah haid, setelah nifas, ya. Nah itu wajib mandi besar. Iya. Nah, bagaimana Ustaz apabila saya bangun tidur, saya ngelihat air tapi tadi di celana saya, tapi tadi malam saya nggak ngimpi. Iya. Wajib mandi nggak kira-kira? wajib mandi. Itu. Nah, sebaliknya dia bangun tidur, mimpi tadi malam mimpi bergumul misalkan, tapi tidak ada air di celananya, maka tidak wajib mandi. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau perempuan yang mengalami hal demikian? Kata Rasul, sama perilakunya. Kenapa? Kata Rasulullah, perempuan itu partnernya laki-laki. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya, ketika berhubungan suami istri, maka wajib mandi. Prinsipnya adalah, idzal taqal khitanani, jika bertemu dua khitan, dua alat kelamin, maka wajiblah dia mandi. Iya. Iya, Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan tentang mandi wajib ini, tapi sebelumnya ada yang mau bertanya, ibu-ibu silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nyonya Hadia Usnarto. Iya. Mau bertanya sama Pak Ustadz, dalam berwudu, Pak, syarat seperti membasuh tangan 3 kali itu boleh dilebihkan atau dikurangi itu? Itu saja? Ya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi membasuh anggota tubuh itu di dalam wudu ada pada kebiasaan masyarakat Indonesia itu adalah salah semerat 3 kali, ya. Namun ada hadis yang menyebutkan bahwa itu cukup dengan sekali. Kenapa perlu 3 kali? Untuk lebih meyakinkan. Dan lebih meyakinkan selain supaya tidak lupa apakah sudah dibasuh atau belum. Yang kedua adalah apa? Pada batas-batas basuhan wudu. Tidak sedikit orang berwudu sambil berwudu mikirin suaminya yang tadi ngeliatin perempuan. Akhirnya dia wudu buru-buru 3 kali, memang 3 kali basuhan, tapi tidak sampai sikut. Sah tidak wudunya? Tidak. Makanya ulama juga mengatakan ketika sampai kepada sikut, lebihkan sedikit supaya lebih yakin. Karena apa? Nanti di yaumil mahsyar, anggota badan yang disentuh air wudu, gurun muhajjaluna min azarit tahur, akan mengeluarkan cahaya dan dia bersinar dan akan dikenali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu di tengah miliaran manusia dari awal zaman sampai akhir zaman? Kata Rasul, aku mengenali mereka dari cahaya yang memancar di tempat bekas wudu mereka lakukan dulu di dunia. Jadi nanti organ tubuh kita ini, yang organ bagian tubuh yang terkena air wudu itu akan mengeluarkan cahaya. Ada yang cahayanya melebihi cahaya matahari, ada yang cahaya seperti cahaya bulan, ada cahaya seperti cahaya lampu, atau ada cahayanya cuma 5 watt. Siapa yang 5 watt? Yang sholatnya mungkin setahun cuma 2 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Makin sering berwudu, iya, makin kuat cahayanya di mata Allah. Amin, amin. Kalau misalnya, tapi kalau di mall yang ada satu tempat wudu yang jadi satu antara laki-laki dan perempuan, Ustaz, kadang saya suka nuli dibuka nanti aurat juga gitu. Kadang saya suka udah pakai jilbab terus wudunya kena sedikit rambut dan tangannya sampai sini, itu gimana, Ustaz? Tidak masalah kalau rambut. Dalam kitab Imam Syafi'i, masalah wudu ini, rambut itu minimal memang 3 helai. Ya, tapi lebih yakin ya, ada yang dibasuh satu ini atau dibasuh setengah, atau dalam kondisi ini hanya sudut-sudut tertentu tapi terkena basuhan air wudu. Ya, tolong. Karena kembali kepada yang tadi kita bicarakan di awal, darurat itu ada 2, yaitu darurat badani dan darurat makani. Kalau memang tempatnya dikhawatirkan, ya, berwudu itu wajib, tapi menjaga aurat pun wajib. Jangan sampai saling mengorbankan. Tetap kita harus lebih pandai-pandai menyiasati hal yang demikian. Iya. Ya. Benar, baik. Ya, penanya berikut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Sondiamar. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, di mana dan bagaimana cara yang tepat menghadapi keadaan darurat untuk berhajat? Untuk buang hajat. Untuk buang hajat, ya. Terima kasih. Daruratnya buang hajat itu cuma satu, kebelet. Betul nggak? Kalau enggak kebelet enggak jadi darurat. Betul? Gitu Ustaz ya. Karena ada ya, ada masyarakat kita yang dia punya kebiasaan pagi hari buang air rutin, itu insya Allah tidak akan punya masalah, kecuali ada yang salah dengan perutnya buang-buang air ya. Yang kedua, ada dari masyarakat kita yang tidak rutin buang air ya, tapi dia buang air kalau kebelet. Nah ini yang kedua suka bermasalah ya. Nah tetap ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa adab ketika kita hendak beristinja, termasuk di dalamnya ketika kita masuk kamar mandi, ingat dengan mengedepankan atau mengawali masuk kamar mandi dengan kaki kiri ya, dengan membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya, memohon perlindungan kepada Allah daripada jin laki-laki dan jin perempuan. Nah ini yang harus kita minta kepada Allah, yaitu selain masuk dengan kaki kiri, kita memulai juga dengan doa. Kemudian yang kedua, wajib kita memperhatikan dalam menutup aurat. Saya sering melihat wabil khusus ketika ada di tanah suci, ibu-ibu nih yang suka bermasalah dengan aurat. Kenapa? Ada ibu-ibu kebelet, saya pernah melihat waktu itu dengan tidak sengaja bu, bukan sengaja ya, lagi gak sengaja, tapi jadi bahan materi kita. Itu dia kebelet, masuk kamar mandi, belum masuk kamar mandi, belum nyampe ke pintu, udah ngangkat rok. Ini masalah. Dia gak sadar bahwa di belakang itu ada ustad, ada kiai yang lihat. Dia main angkat saja. Mungkin itulah kalau orang kebelet ya, dia gak pikir sana kecuali cuma satu tujuannya adalah jamban atau toilet. Dia langsung masuk. Dia buka dulu mungkin supaya di dalam tinggal duduk ya. Padahal adabnya adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, adalah tetap menjaga aurat. Dan ketika sampai di tempat buang air kita, maka itu kain hanya dibuka sedikit ya. Udah dekat tempat duduk baru buka kainnya sedikit. Kemudian anjurannya juga adalah apa? Dengan bersandar kepada kaki kiri, memegang kaki kanan. Kemudian apa? Jangan ngobrol. Lagi buang air ngobrol melulu. Handphone-handphone. Ah, itu dia. Kamar mandi. Kenapa? Setting. Jangan suka berlama-lama di kamar mandi. Kenapa? Karena orang yang berlama-lama di kamar mandi, menurut para ulama akan terkena dua penyakit. Pertama penyakit wasir. Yang kedua kena liver. Ya maaf ya. Ketika kita sedang duduk di toilet kan itunya terbuka. Dikhawatirkan kelamaan lagi, ngapain lama-lama di toilet? Ya masih ada tempat yang lain engkau berlama-lama, entah di masjid atau tempat engkau beribadah. Tapi kenapa kita lebih senang? Nah itulah, harus tetap menjaga ada adabnya ya sebelum masuk kamar mandi. Nah ketika kita keluar dari kamar mandi, pelan-pelan, gak usah keburu-buru, dengan memulai kaki kanan membaca apa? Alhamdulillah gufronaka boleh, atau alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Jadi minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih atas apa? Dilepasnya segala beban, kesulitan, kotoran itu keluar semua, sehat lagi alhamdulillah. Iya, baik pemirsa sekalian, ketika kaum dan ibu-ibu di sini, kita akan break dulu dan nanti kita akan kembali dengan kesimpulan tentang istinja ini. Tetap bersama kami di Titian Kalbu insyaallah. Pemirsa dan masih setia bersama kami di Titian Kalbu, dan kita masih membahas tentang bersuci atau istinja. Nah, saat ini menjadi pertanyaan banyak orang nih. Kalau misalnya kita berhubungan intim di malam hari, nah terus takut ya Bu namanya mandi rematik ya Bu ya, khawatirnya karena malam hari katanya. Terus sudah wudu aja, terus habis itu tidur, mandinya pagi-pagi gitu Ustaz. Bagaimana? Boleh. Tawa. Boleh. Jadi gak langsung mandi boleh. Ya, gak langsung mandi boleh, tapi bersih-bersih. Ya, bersih-bersih, dibersihin tuh bekas-bekasnya. Ini kalau bicara fikih memang seperti ini Bu. Dibersihkan bekasnya, karena pernah ada kejadian buruk dengan satu wanita. Alat kelaminnya kemasukan binatang. Jadi habis berhubungan intim dia gak ikuti ajaran Rasulullah, dia tidak bersih-bersih, itu kan amis, dimasukin binatang, harus operasi. Makanya Islam menyarankan demikian, bersih-bersih. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang senang bersuci. Kalau saya sih pribadi Bu ya, lagi coba merasakan kalau belum suci itu belum enak. Habis melakukan hubungan intim suami istri, menjalankan ini ada rasa enggak tenang. Kayaknya papa aja gitu. Kayaknya merasa bagaimana gitu. Mau sholat malam juga jadi susah. Iya. Gitu ya. Boleh kita siasati mungkin dengan beli alat pemanas air ya, atau masak air, enggak apa-apa. Memang dunia ini tempatnya kita kesulitan, tapi akan memberikan pahala. Pernah ada seorang ulama salih, ketika dia tengah malam, seorang ulama salih, ulama yang betul-betul salih, dan orang menganggapnya sebagai wali, di tengah musim dingin, dia sedang berada di satu tempat, di luar, bukan dalam rumah. Ia tidur di dalam tempat seadanya, bangun dia lihat celananya basah. Maka dengan susah payah, dia pecahkan es. Dipecahkan es satu-satu di tengah dinginnya musim salju. Dipecahkan es satu-satu. Kemudian apa? Dia bakar es itu sampai mencair, baru dia mandi. Karena dia harus melakukan ibadah di malam itu. Dan ketika dia mandi, dia mati dalam keadaan kedinginan sekarat. Maka Allah jadikan surga sebagai tempatnya. Subhanallah. Lihat, gara-gara mandi junub. Iya, iya. Dia membela dirinya mandi junub, ingin selalu dalam keadaan bersih dan siap beribadah kapan saja. Iya. Jadi mohon, siasatilah kesulitan-kesulitan yang kita alami. Jangan dijadikan kesulitan ini sebagai rukhsah untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan ya. Iya, nah, Ustaz, di dalam mandi wajib itu kan kita harus membaca doa ya, gitu. Nah, baca doanya itu ketika memang dibasuh dalam hati atau kita dilafazkan, Ustaz? Mm-hmm. Jadi ada yang mengatakan, ada yang membolehkan dilafazkan, ada juga yang boleh dalam hati. Mm-hmm. Tapi ingat, tata caranya adalah berwudu seperti mau sholat dulu ya. Iya. Tapi ingat, ketika berwudu, tolong nih, ibu, bapak, pemirsa di rumah, kalau berwudu jangan telanjang. Ulama melarang kita berwudu dalam keadaan telanjang bugil gitu kita wudu. Jangan, kalau boleh tutup dulu baru kita berwudu ya. Nah, jadi sebelum kita mandi besar, kita berwudu dulu. Nah, baru seperti yang tadi, nah kita niat. Nah, sebelum menyentuh air tuh, sebelum air menyentuh tubuh ini, kita sudah niat dulu. Ya kan? Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar ya. Niatku mandi besar karena Allah. Nah, ini kita niat. Nah, tapi ada juga ulama yang mengatakan, oh boleh niat dalam hati, kan niat tidak harus dilafadzkan. Okelah, cuma biasanya kan kita ingin lebih yakin, kita dengan lafadzkan niat. Jadi boleh. Nah, setelah itu baru seperti yang tadi kita bahas di awal, dengan mulai meratakan air dan tiga kali basuhan, atau lebih dari itu boleh, asal yakin bersih. Sebersih apa? Pernah ditanya kepada Rasulullah, seperti engkau menyentuh lilin, jadi agak sesek. Nah, itu dia. Seperti itu bersihnya. Iya. Nah, kalau tiap-tiap rumah nih masih datang seputaran mandi wajib, karena emang ini kita harus perlu ya, Bu ya. Karena kita kan enggak mau seumur umur kita beribadah pada Allah dalam keadaan kotor ya, Bu. Dan ini memang kita harus teliti banget. Nah, satu rumah mungkin ada yang shower gitu ya, Ustaz ya. Ada yang gayung gitu. Iya. Nah, kalau misalnya gayung mungkin 3 kali kan, 3 1 2 3. Nah, kalau yang mau pakai shower gimana, Ustaz? Shower ya bisa aja sih, tinggal kita mensiasatinya dengan awal tangan kanan, tangan kiri gitu ya. Boleh. Ya, yang penting begini, itu kan aja itu anjuran. Namun kalau bisa kita pakai shower mungkin yang sebelah kanan dulu ya, atau baru sebelah kiri. Nah, setelah itu baru kita seluruhannya, secara keseluruhannya. Iya, intinya satu adalah suci dari hadas. Iya. Dan kemudian bisa melaksanakan ibadah. Itu yang paling penting. Iya. Baik, tidak hanya istilahnya suci secara luar saja, tapi usahakan kita selalu mensucikan hati, diri, subhanallah. Jadi mohon maaf nih, jadi istinja atau bersuci yang tadi kita bahas, tapi itu kan membersihkan kotoran. Nah, bagaimana dengan kotoran yang lain? Itu pun wajib dibersihkan ya. Kotoran hati. Kita akan bahas nanti ya Ustaz, temanya lain lagi ya, tentang kotoran hati seperti apa. Insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Waktu ilmu kesempatan ya, subhanallah, kita jadi semakin tahu ya Bu ya. Dan moga-moga kita semakin lebih teliti lagi, karena ya itu tadi, karena kalau kita sudah bersuci, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci pula. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebelumnya ibu-ibu, terima kasih ya Ibu ya, sudah bergabung sama kami, sudah bersilaturahim. Salam untuk keluarga, insya Allah kita ketemu lagi. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari Senin sampai Jumat jam 3:30 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu besok pagi ya pemirsa ya. Sebelum berpisah, menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Cici Kirani Bestakru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.